Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqo jihadi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas dimanapun Anda berada, insya Allah, alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita lanjutkan lagi presentasi tentang fenomena di hari akhirat, ya, nanti di kejadian-kejadian yang pasti akan terjadi di hari akhir sebagai modalitas kita, pengingat kita, sebagai peringatan kita kepada kita supaya kita berubah di dunia ini, mengikutin merubah hidup kita mengikutin apa yang diperingatkan tersebut, ya. Supaya kita mentransformasi diri kita, merevitalisasi hidup kita sesuai dengan apa yang diperingatkan itu, ya. Jadi ini adalah tazkirah, peringatan. Allah berfirman di dalam surat Ghafir, ya. Di surat Al-Ahzab, maaf, di surat Al-Ahzab, surat ke-33. Ayat 66 sampai 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ayat ini sudah kita sampaikan dalam presentasi sebelumnya, ya. Tapi kita ulang lagi untuk menekankan betapa pentingnya ayat ini. Dan ingatlah, ya, pada hari ketika wajah mereka, ya, manusia, ya, wajah para manusia, ya, sebagian besar dibolak-balikkan dalam neraka. Dibolak-balikkan dalam neraka artinya disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, ya. Bayangkan kalau seseorang sedang menggoreng ikan, ya, dibolak-balikkan di tungku penggorengan, ya, melepuh, ya, kemudian sampai dia gosong, ya. Ini ada dibolak-balikkan dalam neraka, ya. Tubuh mereka, badan mereka, wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, ya, pedih dan pedih. Dari seluruh sekujur tubuhnya, ya, mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya. Mereka berkata, ya, mereka menjerit, ya, wahai kiranya dahulu, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Artinya apa? Ketika di dunia mereka tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Kenapa tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Karena mereka taat kepada selain Allah dan Rasulnya, ya. Nah, ini diungkapkan dalam ayat berikutnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Ya, dan mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami dulu telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, ya. Para tokoh-tokoh kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat, ya. Ayat berikutnya, Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka, para pemimpin kami itu, para pembesar kami, para tokoh-tokoh kami, ya, para atasan kami, para bos kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya. Jadi mereka marah berat benar kepada para pemimpin mereka, ketika masih di dunia. Nah, mereka ini adalah kebanyakan para pengikut, ya, karyawan, ya, pegawai, pengikut, anggota, ya, dan jumlahnya banyak sekali. Ya. Dan mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Ya. Apakah itu pemimpin lembaganya, pemimpin partainya, pemimpin kelompoknya, organisasinya, pemimpin pemerintahannya, ya, pemimpin sukunya, bangsanya, pemimpin gengnya, mafianya, gitu. Jadi tokoh-tokoh, ya. Dan karena apa? Mereka dianggap dipilih jadi pemimpin karena dianggap lebih pandai, lebih pintar, lebih mengetahui, lebih pengalaman dan sebagainya. Nah, tapi ternyata para pemimpin ini, ya, itu, ya, mengajak kepada bukan selain Allah, ya. Bukan mengajak kepada taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi justru taat kepada, ya, ismo-ismo, ya, visi misi, ya, yang lainnya, ya, selain Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada falsafah-falsafah, nilai-nilai yang dibuat oleh manusia atas nama nasionalisme, atas nama kebangsaan, atas nama kejayaan bangsa, kejayaan umat tertentu, kelompok tertentu, maksudnya kejayaan sukunya, kejayaan warna kulitnya, rasnya, kejayaan lembaganya, institusinya, ya, kejayaan organisasinya, ya, partainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi masing-masing partai, lembaga, institusi, organisasi, ya, kelompok ini semuanya memiliki tujuan-tujuan hidup, ya, memiliki tujuan-tujuan yang tujuannya itu adalah bukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, ya, tapi taat kepada selainnya, ya. Nah, ini banyak sekali. Dan sekarang, ya, di waktu sekarang itu kita lihat banyak sekali, ya, lembaga-lembaga yang seperti ini, ya, di mana mereka menyeru organisasi, kelompok, organisasi, ya, lembaga, ya, kemudian perkumpulan apapun itu, entah itu perkumpulan olahraga, entah itu perkumpulan apa, organisasi, institusi, asosiasi, lembaga, apapun, ya. Intinya mereka itu semuanya, ya, ya, menyeru kepada anggotanya bukan untuk taat kepada Allah, tapi untuk kejayaan kelompoknya, ya, lembaganya, institusinya dan sebagainya. Itu. Yang intinya adalah duniawi. Bagaimana mengejar kekuasaan, bagaimana mengejar popularitas, bagaimana mengejar harta benda yang banyak, fasilitas hidup yang makmur, sejahtera. Ya, gitu. Intinya gitu, ya. Supaya anggotanya sejahtera, ya, supaya anggotanya nyaman hidupnya, enak, ya, mudah, ya. Dan kemudian mereka memperjuangkan nilai-nilai itu, ya. Dan bukan untuk menyembah kepada Allah dengan sesungguhnya, ya. Bukan untuk taat kepada Allah dengan sesungguhnya, tapi untuk, ya. Dan mereka meminta komitmen, janji, ya, sumpah kepada para anggotanya, ya, karyawannya, buruhnya, ya, pegawainya, supaya mentaati, ya, doktrin, visi misi daripada lembaga, institusinya, kelompoknya, organisasinya tersebut. Yang intinya adalah mereka meminta supaya anggotanya mengerahkan, ya, tenaga pikirannya, ya, waktu hidupnya untuk memperjuangkan nilai-nilai, ya, anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, visi misi daripada lembaga, institusi, organisasi tersebut, yang dimana visi misi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu yang mereka buat itu jauh daripada apa yang Allah perintahkan atau tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Ini adalah tipu daya yang terjadi, ya, di dunia ini. Yang akarnya dari mana? Ya, dari tipu daya iblis syaitan. Ya. Iblis syaitan itu merayu kepada para pemimpin tersebut untuk membuat institusi, lembaga, organisasi, dan mereka mendirikan organisasi itu dengan dana yang cukup, yang besar. Kemudian mereka merekrut anggota, kemudian dididik, dikaderisasi dan sebagainya. Yang intinya adalah supaya memperjuangkan nilai-nilai falsafah, ya, yang bukan dari Allah dan Rasulnya, ya. Dan falsafah itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya makmur di dunia. Ya. Tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kehidupan akhirat. Tapi tujuannya adalah untuk duniawi ini. Untuk kekuasaan, harta, fasilitas hidup, ya kan, kenikmatan, kemakmuran, kesejahteraan. di dunia ini semata. Nah inilah berbahaya sekali. Dan ini karena di paham nasionalisme, materialisme, sekularisme, hedonisme itu demikian mewabah ya, di berbagai macam lembaga. Karena apa? Hasil daripada sistem pendidikan sekuler ya, sistem pendidikan sekuler yang tidak mengenalkan Allah dari sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sehingga ya orientasi hidup manusia akhirnya orientasi hidup dunia gitu. Bukan untuk takut kepada Allah, tapi justru jauh dari Allah. Nah ini berbahaya sekali ya, jadi prosesnya itu luar biasa masif. Nah ini berlangsung turun temurun dan dilembagakan dalam institusi formal gitu, dan didanai oleh dana masyarakat, dana pajak-pajak yang banyak gitu, didanain oleh pajak-pajak ya gitu. Jadi pajaknya makin banyak untuk mendanain mendoktrinasi nilai-nilai falsafah yang ini seperti ini ya. Inilah berbahaya sekali ya, kita perlu hati-hati ya. Kita harus kembali kepada Allah dan Rasulullah ya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Inilah hidup kita ya, hidup kita bukan hidup orang lain. Jadi nanti di akhirat Allah akan memberikan pengadilan berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ya, bukan berdasarkan doktrin-doktrin nasionalisme, materialisme, hedonisme atau isme-isme yang lain ya. Hanya jadi inilah ya kebenaran dari Allah ya, dan bukan dari selain Allah. Nah ini penting sekali ya. Jadi jangan sampai kita nanti ya seperti para pengikut ini ya. Mereka sangat menyesal ya, menyesal sehingga mereka ya, Tuhan kami, sungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Kami sudah banyak mengerahkan waktu, energi, pikiran, ya kan, ya, dan juga harta dan sebagainya untuk apa? Untuk membesarkan organisasi, institusi, lembaga itu, tempat kami bekerja, tempat kami bernaung, tempat kami beraktivitas. Nah, tapi ternyata malah justru ya nanti di akhirat semua aktivitas itu oleh Allah ditolak. Kenapa? Karena aktivitas itu bukan karena lillahi ta'ala ya, bukan lillahi ta'ala semata, tidak ikhlas kepada Allah. Dan kenapa tidak ikhlas? Karena mereka orientasinya adalah selain Allah gitu ya. Kemudian dan dilakukan dengan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dengan melakukan dengan bermacam tipu daya, pengkhianatan ya, dusta, kemudian ketamakan duniawi luar biasa dalam bermacam hal ya. Ini terjadi benar ya, kita saksikan fenomena ini sudah merebak di mana-mana, dan inilah harus kita hentikan, harus ini menjadi warning besar ya, peringatan besar kepada para tokoh-tokoh tersebut ya, para pembesar negeri ya, siapapun dia ya, supaya kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus ya, jalan Islam ya, kembali kepada Allah dan Rasulullah ya. Penting sekali, maka kita harus rubah sistem pendidikan kita dengan pendidikan yang Islami ya, takut kepada Allah ya, takut kepada azaman Allah, azab-azab Allah, kemudian kita hidup sesuai dengan sunnah Nabi ya Muhammad SAW. Ini penting sekali, sangat penting sekali. Saudaraku yang budiman, tuan yang cerdas, jadi nanti di akhirat ya, orang-orang kafir ya, itu sangat benci kepada Allah kepada dirinya sendiri ya. Sangat benci kepada dirinya sendiri ya. Sangat menyesal, sangat benci. Kenapa benci? Kenapa menyesal? Ya. Karena mereka telah kafir dan semua ya. Dan semua yang telah dilakukan itu tidak ada gunanya nanti di akhirat. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan dalam presentasi sebelumnya. Jadi, orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik ya. Orang-orang menyekutukan Allah. Kemudian orang-orang yang munafik, orang yang mati dalam kondisi munafik ya. Ya. Kemudian orang-orang ateis, komunis, itu mereka sangat menyesal sekali. Sangat menyesal sekali karena apa? Semua perjuangan hidup dia ya, jerih payah dia, kerja keras dia, keringat dia, kecapean dia, ya penderitaan dia di dunia, ya kan? Seumur hidup itu ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah, tidak ada harganya. Kenapa? Karena mereka ya, tidak beriman dengan benar kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah dengan benar. Akhirnya mereka sangat benci kepada dirinya sendiri. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ghafir, surat ke-40 ya. Ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru yunadawna la ya. Innalladzina kafaru yunadawna la maqtum lahi akbaru min maqtikum anfusakum ittud'auna ilal imani fatakfurun, ya. Jadi sungguhnya orang-orang yang kafir, ya, artinya dia mati dimatikan oleh malaikat Israel dalam kondisi kafir, ya, musyrik, ya, munafik. Kemudian karena munafik itu adalah kafir juga, gitu. Karena dia hatinya ya kafir kepada Allah, walaupun fisiknya secara lahirnya dia muslim. Ya. Nah, maka Allah menghakimin berdasarkan hakikatnya, ya, berdasarkan hakikatnya. Ya. Hakikatnya dia adalah kafir karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Ini peringatan keras. Termasuk orang ateis, orang yang tidak mengenal Allah, ya, tidak menyembah Allah, sama orang komunis yang jelas menolak keberadaan Allah dan tidak mau menyembah Allah. Ini juga kafir, ya. Jadi, sungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat dikatakan, sungguh, ya, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu kafir. Gitu. Jadi, kamu udah diseru, udah di warning seperti sekarang, supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Ya. Iman kepada akhir dengan benar. Tapi kamu tetap kafir mengingkari. Ini maka mereka benci sekali kepada dirinya sendiri. Nah, ini sebagaimana di dalam suatu riwayat dari kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa Ibnu Mandah itu telah meriwayatkan dalam kitabnya Ar-Ruh, ya. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anhu, ya. Jadi Abdullah bin Abbas berkata, ya, kalau seorang sahabat sekali berAbdullah bin Abbas itu berkata berarti sumbernya dari Rasulullah, ya, nggak mungkin Abdullah bin Abbas itu mengarang atau fiktif gitu, ya, nggak mungkin, karena itu tidak mungkin seorang sahabat itu berbohong, ya, berdusta, ya, itu adalah jauh daripada sifat-sifat generasi sahabat radhiyallahu anhum. Gitu. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya, berkata bahwa orang-orang bermusuhan pada hari kiamat sampai ruh bermusuhan dengan jasadnya, ya. Nyawa ruh itu bermusuhan dengan jasadnya. Ruh berkata kepada jasad, engkaulah yang telah melakukan, ya. Secara fisik jasad melakukan, tapi jawab jasadnya, ya, fisiknya menjawab kepada ruh, engkaulah yang menyuruh, engkaulah yang mengarahkan, engkaulah yang menyetir, ya, engkaulah yang menyuruh, engkaulah yang mengarahkan. Maka ini pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara ruh kita, nyawa kita, ya, dengan badan kita, ya, anggota badan kita, ya, mata, telinga, ya kan, ya, apa, tangan, kaki, ya, mulut, ya, itu adalah organ tubuh kita, jasad kita, dan ini bertengkar dengan roh kita, dengan nyawa kita. Nanti di akhirat luar biasa pertengkarannya. Maka kemudian pertengkaran ini tidak selesai-selesai, terus menerus, ya, bersaling caci memaki, ya, dan saling menyalahkan terus, ya, saling menyalahkan, ramai sekali, ya, antara jasad dan roh. Bayangkan, ya, bayangkan ketika di dunia ini kita jasad dan roh menyatu, ya kan, klop, tapi nanti di akhirat itu bahkan anggota badan kita itu bertengkar hebat dengan roh kita, dengan nyawa kita. Yes. Nah, maka Allah kemudian mengutus malaikat untuk memisahkan antara keduanya seraya berkata kepadanya, perumpamaan kalian berdua adalah seperti lelaki yang duduk, ya, duduk tidak dapat berdiri, ya, tetapi memiliki penglihatan. Sedangkan yang lain adalah orang yang buta, memiliki penglihatan tetapi dia bisa berdiri dan bisa berjalan. Maka keduanya memasuki sebuah kebun, lalu orang yang duduk, ya, yang memiliki penglihatan, yang duduk itu berkata kepada orang yang buta. Jadi orang yang duduk memiliki penglihatan, ya, berkata kepada orang yang buta tetapi dia bisa berjalan. Saya melihat buah-buahan di sini tetapi saya tidak mampu menggapainya. Maka orang yang buta menjawab, ya, maka naikilah saya, ya, maka engkau dapat mengambil buah itu. Jadi naikilah saya, ya, maka karena kamu bisa melihat maka kamu bisa menggantikan penglihatan saya. Ya. Naikilah, kerjasama, naikilah saya, maka engkau dapat mengambil buah itu. Maka orang yang duduk itu pun menaikinya, ya. Lalu siapa di antara keduanya yang salah, ya. Maka keduanya menjawab, yaitu ruh dan jasad itu menjawab, ya kedua-duanya, ya. Maka malaikat pun berkata kepada keduanya, jasad dan roh itu, sungguhnya kalian berdua telah menghukumi diri kalian sendiri. Ya, ini jasad bagi roh itu bagaikan hewan tunggangan, dan roh itulah yang mengendalikannya. Nah, jadi nanti di akhirat, ya, antara jasad dan roh itu, ya, sama-sama salah, sama-sama salah. Dan roh dan jasad ini, ya, saling memberikan ini, saling bertengkar, memberikan kesaksian. Nah, ini orang-orang kafir, bahaya sekali orang-orang kafir. Jadi anggota tubuh mengakui, ya, kesalahan, mengakui kesalahan yang dilakukan oleh jasadnya, ya, oleh manusianya, rohnya itu. Nah, inilah sebagaimana yang difirmkan Allah di dalam surat Yasin, ya, surat Yasin, ya. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi, ya, nanti tangan dan kaki kita itu pun bersaksi terhadap diri kita, ya. Kalau kita benar, maka dia bersaksi membenarkan. Kalau kita menggunakan tangan dan kaki kita dalam kebenaran, ya, ya, berjuang di jalan Allah, menegakkan Allah, ya, berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah, ya kan, dengan cara-cara yang dicontohkan Rasulullah, yang disunahkan Rasulullah, maka mereka membenarkannya. Tetapi kalau tangan dan kaki kita kita pergunakan, ya, untuk, ya, mencari kesenangan duniawi yang intinya adalah menuruti hawa nafsu kita, mempertuhankan hawa nafsu kita, ya, diri kita sendiri, keinginan kita, kita ikuti, ya, ya, kemudian menjauhkan diri kita dari Allah, menjauhkan dari Islam, jalan hidup Islam, ya, ya, menjauhkan dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka tangan dan kaki kita itu akan melawan diri kita, ya, ya, akan melawan diri kita. Nah, ini Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Sebagaimana yang kita presentasikan di dalam presentasi sebelumnya, ya. Nah, ini maka kita perlu hati-hati sekali. Saudaraku yang budiman dan cerdas, jangan sampai kita kafir, ya. Jangan sampai kita kafir. Ya. Ini sekarang masih banyak orang yang hidup nyantai, ya, hidup nyantai, terlalu apa, ya? Karena merasa puas dengan hidupnya. Puas dengan hidupnya kenapa? Karena dia hidupnya nyaman, sejahtera, bahagia, makmur, gitu. Dan dia merasa bahwa hidupnya sudah benar. Hidupnya benar. Dan karena hidupnya dia sudah merasa diberkahi, ya. Hidup di dunianya sudah merasa diberkahi oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya, ya, hidupnya makmur, sejahtera, ya, bahagia bersama keluarga. Nah, dan dia merasa dirinya di, ya, kehidupan dia diberkahi, ya, gitu. Sehingga nanti di akhirat dia menyangka bahwa hidupnya juga akan berkah. Hidupnya akan berkah dan akan masuk surga. Kenapa? Karena di dunia diberkahi, maka di akhirat juga diberkahi. Nah, inilah yang tanpa melihat konsep keyakinan yang dia ikuti. Nah, ini adalah tipu daya setan. Ya, setan itu memberikan angan-angan, ya, kosong kepada diri kita. Ya, angan-angan kosong kepada kita. Nah, ini maka supaya kita tahu persis posisi kita, ya, jangan sampai kita menyangka kita benar tapi ternyata salah. Nah, ini referensinya dari mana untuk mengukur bahwa kita salah atau kita kafir? Nah, itu dari Al-Qur'anul Karim, ya. Karena apa? Ayat-ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang otentik, yang sangat otentik, dan satu-satunya kitab suci yang otentik di dunia ini. Ya. Di dunia ini berarti di seluruh dunia ini. Di seluruh pelosok dunia ini satu-satunya kitab suci yang otentik adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Sebenarnya kitab suci yang lain itu yang diklaim kitab suci itu bukan otentik, ya. Tidak asli, ya, tidak asli. Tidak asli berarti tidak bisa dijadikan pegangan rujukan, keyakinan. Nah, Al-Qur'an terjaga, ya. Al-Qur'an terjaga dari dulu, sekarang dan insya Allah sampai nanti hari kiamat. Nah, ini makanya kita perlu merujuk kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kebenaran hakiki di dunia ini bahkan sampai nanti di akhirat, ya. Al-Qur'an itu, ya, di akhirat menjadi saksi kebenaran, ya. Jadi abadi, ya, abadi, ya. Al-Qur'an adalah kalam Allah, ya, bukan makhluk, ya, bukan ciptaan Allah, tapi dia adalah kalam Allah, firman Allah. Maka dia adalah abadi, ya, kabari menjadi saksi ya bagi manusia nanti di akhirat apakah keyakinannya benar atau salah. Ya, itu dari mana? Ya dasarnya dari Al-Qur'an. Apa yang dikatakan Al-Qur'an itu benar ya. Al-Qur'an mengatakan dia kafir, ya maka dia kafir. Al-Qur'an mengatakan dia beriman muslim, maka dia beriman muslim. Nah, ini penting sekali kita merujuk Al-Qur'an. Siapapun kita ya, apapun warna kulit kita, ya, jenis kelamin kita, ya, laki perempuan maksudnya, apapun pekerjaan kita, profesi kita, dimanapun kita berada, ya. Saudaraku yang budiman yang cerdas, kita lanjutkan lagi ya. Allah telah berfirman, ya, orang kafir, kriteria orang kafir, ya, ini penting sekali, karena sampai sekarang masih orang yang tertipu ya, tertipu dengan konsep keyakinan yang diajarkan oleh para tokoh-tokohnya. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, surat kelima. Ya. Ini sudah kita bacakan pada presentasi di awal, tapi kita ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Al-Maidah, surat kelima, mulai ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innal was Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam wa qala al masiihu ya bani israila budullaha rabbi wa rabbukum innahu may syrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al jannata wa ma'wahu jan wa ma'wahu annar wa ma lil dzalimiina min ansar. Sungguh ya, telah kafirlah orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itu, Tuhan itu adalah dialah Al-Masih, putra Maryam, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi, padahal Yesus Kristus, Al-Masih, Isa, ya, Isa, Al-Masih, putra Maryam, sendiri berkata, wahai Bani Israel, ya, wahai manusia, Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Ya. Jadi, Isa bin Maryam, ya, Yesus Kristus, itu pun mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, ya. Nah, kemudian, sungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, musyrik, ya, dengan sesuatu, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Artinya selama-lamanya dia tidak bisa masuk surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tempat selama-lamanya berarti di neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun, ya, apapun yang bisa menolong bagi orang-orang yang zalim itu. Nah, jadi orang-orang yang zalim itu adalah orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam, ya, Yesus Kristus itu adalah anak Tuhan. Ya, anak Tuhan itu adalah zalim. Zalim. Ya, zalim. Dolim. Kenapa? Dolim kepada Allah. Ya, Allah adalah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci. Maka kafir. Kafir, ya, ya. Dia adalah kafir kalau menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan. Gitu. Memiliki kekuasaan seperti Tuhan. Ya. Memiliki otoritas seperti Tuhan. Ya. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Contohnya adalah dia diyakini sebagai Sang Juru Selamat yang bisa memberikan, yang bisa menyelamatkan siapapun yang percaya dan yakin dan sayang cinta kepadanya. Dia sang penebus dosa. Siapapun yang percaya Yesus sang penebus dosa, maka dia dosa-dosanya diampuni. Karena sudah ditebus oleh sang Yesus penebus dosa. Nah, ini adalah bagian daripada keyakinan yang salah. Yang salah dan batil. Dan ini adalah zalim kepada Allah. Padahal Allah adalah ya, Ahad. Allah adalah Lam yalid wa lam yulad. Allah adalah Esa, Maha Esa, dan dia tidak memiliki anak, tidak diperanakkan. Ya, dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapa. Ya, karena Allah adalah Al Awal wal Akhir. Ya, Allah ada Al Qayyum Al Hayyul Qayyum. Ya, Allah adalah Maha Awal dan Maha Akhir. Ya, Maha Awal dan Akhir artinya awal. Allah, ya, itu Qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri dan Allah adalah Maha Hidup. Kekal selama-lamanya, ya kan? Dan Allah Maha berdiri sendiri. Nah, ini adalah Maha Agung, Maha Suci, ya. Nah, kalau makhluk itu memiliki awal, memiliki akhir, ya, tapi Allah tidak seperti makhluk. Nah, gitu. Ini penting sekali kita, ya. Kemudian Allah berfirman selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, yaitu ajaran Trinitas, ya. Yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, ya. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak dipuja, ya kan? Ya. Yang berhak dijadikan sebagai pelindung selain Allah, sebagai selain Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, ini jadi kafir, jelas kafir. Nah, kenapa? Ini diturunkan Allah, ya. Wahyu ini diturunkan Allah kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah hidup itu masih banyak orang-orang yang banyakkan orang-orang Nasrani masih berkeyakinan, ya, meyakini dengan ajaran Trinitas ini. Dan bahkan sampai sekarang, ya. Bahkan sampai sekarang, ya. Nah, ini ya, ini peringatan keras kepada ya saudaraku yang masih Nasrani, masih Katolik, masih Protestan, dimanapun, ya, peringatan keras, ya, jangan sampai nanti Anda diadab Allah selama-lamanya di neraka dan tidak ada harapan sedikit pun untuk masuk surga. Karena apa? Karena Anda mengikuti, ya, omongan, ya, perintah daripada para pendeta Anda, ya, para pemimpin agama Anda, itu sebagaimana yang kami sampaikan pada ayat break sebelumnya, yaitu mereka sesat karena bakal mengikutin aja pemimpin mereka, ya, ya gitu. Nah, pemimpin mereka itu kemudian menyesatkan mereka, ya, mengiming-imingi dengan apa, ya, dengan surga, dengan sang penebus dosa, dengan nanti akan di surganya bersama sang penebus dosa, dengan sang juru selamat. Nah, ini adalah apa, omong kosong, ya, bahaya sekali kalau kita meyakini. Kenapa Anda yakin sampai sekarang? Karena Anda tertipu, ya, tertipu. Kenapa? Karena Anda diajarkan, didoktrin sedemikian rupa dari sejak kecil, ya, lewat lembaga pendidikan, lewat lembaga keagamaan, dan orang tua, oleh siapa? Oleh orang tua Anda, oleh lingkungan Anda, oleh masyarakat Anda, ya kan? Dan mereka juga, ya, orang tua kita, orang tua Anda itu, ya, mereka itu juga sesat juga karena mereka juga dididik oleh orang tuanya, ya, oleh lingkungan mereka seperti itu. Dan enggak berubah, diwarisi dari satu generasi dan generasi berikutnya. Dan inilah, ya, tetap aja nanti Allah akan mengazab, ya. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan akal pikiran Anda, ya, secara jernih, ya. Insyaallah. Nah, ini ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka kita perlu kembali kepada nilai-nilai kebenaran, ya. Nilai kebenaran, ya. Jangan melihat, oh, ini karena yang menyeru, yang mendakwah ini adalah orang-orang Islam, gitu kan. Saya adalah orang Islam, gitu kan. Yang mendakwai adalah orang Islam, wah, itu keyakinan yang salah. Jangan langsung mengkat begitu, ya. Ya. Coba kita pikirkan, ya. Anda enggak mengenal saya juga enggak mengenal Anda, ya. Tapi yang penting adalah apa yang kita sampaikan, ya, ya, itu, ya. Tidak penting siapa Anda, siapa saya, siapa Anda. Tapi yang penting adalah keyakinan kita, ya, keyakinan kita. Ini karena apa? Yang menyelamatkan kita di akhirat adalah keyakinan, ya, bukan nama yang penting. Tapi yang penting adalah keyakinannya, keyakinan yang kita miliki. Ya, itulah insya Allah. Maka penting sekali kita berpikir merenung, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas dimaafkan Anda berada. Allah hukumnya berfirman, afala yatubuna ila Allah wa astaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ya. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, ya? Sampai sekarang, ya. Tolonglah bertaubat kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Tidak ada selain Allah yang menciptakan kita. Allah hanya Allah yang menciptakan kita, ya. Yang memberikan rezeki kepada kita, kepada orang tua kita, kepada nenek moyang kita adalah Allah, ya. Jadi kita enggak berutang budi kepada orang tua kita. Kita berutang budi pada Allah, itu, ya. Kebanyakan orang kenapa tidak mau apa, tidak mau berubah keyakinan walaupun tahu bahwa keyakinan itu, keyakinannya itu meragukan, ya. Banyak kesalahan, banyak kekeliruan, bahkan sesat, gitu kan. Dia tahu bahwa keyakinannya ini meragukan, gitu kan. Meragukan, nggak yakin di dalam hati. Kenapa? Karena mereka tidak enak, ya. Tidak enak kepada orang tua mereka, lingkungan mereka, masyarakat mereka yang membesarkan mereka, gitu. Ya. Karena mereka merasa berutang budi kepada orang tua mereka, kepada lingkungan mereka, kepada orang-orang yang banyak berjasa pada diri mereka. Nah, ini adalah kesalahan, salah satu persepsi yang salah besar, ya. Kita ini berutang budi, ya, kepada Allah, kepada Tuhan seluruh jagat raya ini, ya. Ya. Orang tua kita juga berutang budi kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Karena apa? Yang dimakan oleh orang tua kita, nenek moyang kita itu juga rezeki dari Allah. Allah yang memberikan rezeki, yang menjadikan langit, bumi, tanaman, hewan, tumbuhan yang kita makan sehari-hari itu dari Allah, ya. Gitu. Jadi harus kita lebih kepada, lebih berterima kasih kepada Allah daripada kepada orang tua kita. Orang tua kita kan hanya sebagai fasilitator. Tapi intinya adalah orang tua kita nggak bisa hidup kalau nggak Allah berikan rezeki juga, kan? Gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa, konsep humanisme. Ya, kita berbuat baik kepada orang tua itu di dalam Islam pun itu dianjurkan. Tapi jangan sampai kita, keyakinan kita itu mengikuti mereka membabi buta. Ya, agama kita mengikuti mereka membabi buta kalau kita tahu bahwa agama, keyakinan kita itu salah. Ya, kita harus berani bersikap. Ya. Nanti ujung-ujungnya kita dikucilkan, ujung-ujungnya kita akan dipusuhin. Ya biarin aja. Ya, lebih baik kita menderita di dunia ini, di musuh manusia, ya, lingkungan keluarga kita, daripada nanti di akhirat, ya kan, kita di musuh Allah, kemudian dibenci Allah, kemudian kita dihukum di dalam siksa neraka yang sangat pedih selama-lamanya, ya, triliunan-triliunan tahun, ya kan? Ini penting sekali kita berpikir, ya kan? Nah, kalau kita kembali kepada Allah, ya, kita bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, masuk Islam, ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah mengampuni, ya. Begitu seseorang masuk Islam, maka Allah ampuni dosa-dosa dia, kekeliruan dia, salah kesalahan dia, seumur hidup dia sebelumnya. Ini penting sekali, ya, rahmat Allah kepada orang-orang yang bertaubat, yang minta ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah, kepada agama yang benar. Jadi karena bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah itu berarti kembali ke jalan hidup yang benar, yaitu jalan hidup Islam. Karena hanya Islam satu-satunya jalan hidup agama yang benar di dunia ini. Nah, ini adalah peringatan keras kepada, mohon maaf, kepada saudaraku yang, ya, dimanapun Anda berada yang masih belum menjadi Muslim, ya, apapun agama Anda, ya, apapun agama Anda, kalau Anda belum menjadi Islam, Muslim, itu berarti Anda berada dalam posisi, ya, sekarang ini, ya, Anda berada pada posisi kemarahan, ya, kemarahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma Anda nggak merasakan aja. Kenapa? Karena Anda nggak mengenal Allah. Tapi kalau Anda mengenal Allah, ya kan, Anda akan merasakan bahwa hidup Anda itu berada dalam ancaman siksa api neraka yang sangat pedih. Nah, ini dengan hati, ya, bukan dengan lahirnya, tapi dengan hati. Dan semua manusia memiliki hati yang bisa difungsikan untuk memaksimalkan untuk mencari kebenaran. Nah, dengan hati, ya, dengan inilah Islam, ya. Islam itu dengan hati, ya. Kesungguhan dengan hati, ya. Dengan hati, dengan betul-betul dari hati yang terdalam, merenung, berpikir, jernih, ya kan? Kemudian insya Allah, ya, kita akan menemukan kebenaran itu dan berpegang teguh dengan kebenaran itu. Siapapun, ya, siapapun kita. Nah, maka Allah berfirman di dalam surat, dalam ayat berikutnya 75, Mal Masihu Bnu Maryam illa Rasul, qad kharat min qablihi Rasul, wa ummuhu Siddiqah, kana ya'kulani tu'am, Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati sumanzur anna yufakun. Ya. Kul atabuduna min dunillahi ma la yamlikuna lakum darra wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim. Ya. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam, ya, Yesus Kristus itu hanyalah seorang rasul, ya. Dia adalah manusia biasa. Dia hanya seorang manusia biasa dan rasul. Sebagaimana sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan semua rasul itu manusia biasa. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW, manusia biasa. Ya. Manusia biasa. Rasulullah Muhammad SAW tidak mengetahui apa yang gaib. Apa yang terjadi di negeri lain. Apa yang terjadi, apa yang dirasa oleh manusia dalam hatinya. Kecuali Allah memberikan informasi kepada Rasulullah. Jadi Muhammad SAW tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Kecuali Allah beri sampaikan wahyu kepadanya, kepada beliau. Jadi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, rasul, ya, manusia biasa. Nah ini, ya, sama dengan para nabi rasul sebelumnya, ya, sama ya, Isa bin Maryam juga sama, ya, rasul, ya, dia adalah Rasulullah, ya, dia adalah nabi, dia adalah hamba Allah juga, gitu, ya, dan ibunya Maryam itu adalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran, ya, jadi Maryam adalah seorang wanita, ya, wanita yang subhanallah, ya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maryam, ya, ibunya Isa, ya, Isa, ibunya Yesus Kristus, itu adalah salah satu pemimpin di surga nanti, ya, salah satu pemimpin, ya. Ya. Ada empat pemimpin, ya. Yaitu pertama Siti Khadijah, Khadijah adalah istri Rasulullah, kemudian Fatimah, Fatimah adalah putri Rasulullah, kemudian Maryam, ya. Maryam, ya. Maryam binti Imran, ya. Nah, Maryam ini adalah ibunda Isa Al-Masih, ya, ibunda Yesus Kristus, ya. Kemudian satu lagi adalah Asiah. Asiah ini adalah istri Fir'aun, ya, Fir'aun sendiri di neraka, tapi istrinya Isa itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia menjadi pemimpin, salah satu pemimpin di surga nanti, ya. Allah Akbar, ya. Kemudian, nah, mereka itu adalah, ya, keduanya biasa memakan makanan, ya, dan Allah tidak memakan makanan, ya. Allah adalah Maha Suci. Allah tidak butuh makanan minuman. Allah tidak butuh menghirup udara. Ya. Allah tidak butuh matahari. Allah tidak butuh berjalan, ya kan, di muka bumi, ya kan. Karena Allah Maha Suci, ya. Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Sementara Isa, ya, Isa ibunya itu adalah manusia biasa yang dia butuh makan minum, ya kan, merasakan lapar, merasakan sakit, gitu, ya. Nah ini penting sekali. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kuasaan kami kepada mereka ahli kitab, yaitu ahli kitab ini adalah orang Yahudi, orang Nasrani, ya kan. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan, ya, oleh keinginan mereka. Maka katakanlah wahai Muhammad, kul ata'buduna min dunillahi ma la yamlikuna lakum dharra wa la naf'a wa huwallahu as-sami'ul 'alim. Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kamu menyembah, ya, sesuatu selain Allah, apapun itu selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana, mudarat, ya, kepadamu dan tidak pula bisa memberikan manfaat, ya. Manfaat tidak, ya, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah, ya kan? Siapapun dia, ya, siapapun Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat apapun, ya, siapapun, ya. Karena mereka makhluk itu posisinya adalah lemah, ya, ya. Takdirnya makhluk itu lemah, ya. Malaikat, jin, ya kan, setan, iblis lemah, ya. Manusia lemah, ya. Binatang lemah, itu, ya. Yang kuat adalah Allah, ya, dan yang bisa memberikan manfaat madarat, ya, ya, itu hanya Allah, ya. Maka yang mendatangkan bencana itu Allah, ya, banjir, ya, gempa, tsunami, ya kan, tanah longsor, itu Allah, ya. Sebagai apa? Sebagai peringatan kepada manusia supaya kembali kepada Allah, supaya bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kembali kepada jalan hidup yang benar, yaitu kepada jalan hidup Islam, ya, bukan jalan hidup yang lainnya. Kemudian Allah memberikan rezeki, ya. Yang bisa memberikan rezeki hanya Allah, ya. Bukan makhluk, ya. Karena apa? Semua makhluk tergantung kepada Allah, ya. Nah, ini penting sekali konsep ini. Maka Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Selain Allah tidak ada yang Maha mendengar, tidak Maha mengetahui, ya kan? Gitu. Ya. Apa yang terjadi sekarang ini di dunia, ya? Isa bin Maryam enggak mengetahui, Rasulullah Muhammad enggak mengetahui. Iya kan, itu, ya. Apa yang terjadi di dalam hati kita sekarang ini yang kita rasakan, ya kan, kegundahan, kegelisahan, ya kan, ke semua yang terbetik di dalam hati kita hanya Allah yang mengetahui, ya. Tuhan-Tuhan selain Allah tidak mengetahui, ya. Dewa-dewa, Tuhan-Tuhan, ya, selain Allah, ya, itu tidak mengetahui sama sekali. Hanya Allah yang Maha mengetahui, Maha mendengar, Nah, ini penting sekali. Maka kita bersandar kepada yang Maha mengetahui, Maha mendengar, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi, ya, terkait dengan masalah ini, ya, masalah tentang konsep kebenaran, ya. Allah berfirman di dalam surat Maryam, ya, surat Maryam, ya. Ada satu surat nomor 9, apa surat ke-19, nah, surat Maryam, ya. Ini adalah sebagai penghormatan, sebagai kelebihan, ya, kelebihan yang Allah muliakan Maryam, ya, Maryam bin Imran, ya, sehingga diberikan surat Maryam, ya, nama dalam salah satu surat dalam Al-Quran yaitu Maryam. Allah beriman di dalam ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan yakunu lahum 'izza. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakunu 'alaihim didda, ya. Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah, ya, agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Maka sama sekali tidak, kelak mereka sembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Jadi nanti tuhan-tuhan selain Allah yang disembah di dunia ini itu akan mengingkari semuanya, ya. Yesus, ya, akan mengingkari, ya, bahwa mengingkari terhadap para penyembah-penyembahnya, ya, mengingkari, ya, ya. Dan mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah itu, ya. Kemudian matahari, bulan, malaikat, jin yang disembah itu juga akan mengingkari semuanya, gitu kan. Ya. Kekuatan-kekuatan alam itu akan mengingkari semuanya, gitu. Karena apa? Mereka takut kepada Allah, ya, dan Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat 88, ya, sampai ayat ke-95, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu takhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda." Ang da'uhu lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada laqad asahum wa'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Allah berfirman, ya, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, ya, sungguh, ya, ya, ini adalah sampai sekarang, ya, masih banyak orang yang mengatakan seperti ini, ya. Allah yang Maha Pengasih, ya, Maha Penyayang itu mempunyai anak. Sungguh kamu telah membuat sesuatu yang sangat mungkar, ya. Ya, mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak itu membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hamba saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh, hancur luluh karena ucapan mereka itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, ya. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, ya. Ya. Jadi wama yang bagi rahmani ayat takhida walada, ya. Jadi tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Bagaimana Allah mempunyai anak, ya? Allah, ya, Maha Suci, ya. Allah Maha Besar, ya kan? Ya. Bumi ini di jagat raya ini itu sangat kecil sekali, ya kan? Apalagi manusia, ya kan, sangat kecil sekali. Sementara Allah, kekuasaan Allah, arsy Allah, singgasana Allah itu sangat besar sekali, ya kan? Ya. Lebih besar daripada besarnya langit dan bumi ini. Itu adalah singgasana Allah. Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha, ya, Maha Mulia, ya. Maka tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah nanti yang Maha Pengasih sebagai, ya, sebagai seorang hamba. Jadi tidak ada seorang pun di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Allah nanti sebagai seorang hamba. Jadi semuanya yang di langit dan bumi itu akan datang kepada Allah sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Dialah Allah, ya, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi semua, ya, semua itu sudah Allah tentukan, ya. Ya, semua jumlah binatang, jumlah kutu, jumlah semut, ya, itu sudah Allah tentukan, ya. Dari sejak awal kehidupan sampai nanti akhir kehidupan itu jumlah semut yang hidup di dunia ini, ya, yang mungkin bertriliun-triliun itu sudah Allah tentukan. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah kutu, jumlah virus, ya, jumlah plankton, fitoplankton yang ada di lautan, ya kan? Itu sudah Allah tentukan jumlahnya, ya mungkin bertriliunan itu sudah Allah tentukan. Dan Allah Maha teliti, ya. Ya. Jadi begitu sudah kiamat terjadi sudah selesai, ya. Maka yang mati bukan hanya manusia, jin, ya, malaikat, tapi juga seluruh makhluk mati, ya. Hanya Allah yang Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan makhluk, ya. Karena Allah Maha suci, ya. Allah tidak membutuhkan makhluk, ya. Dan setiap orang dari mereka akan datang pada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Jadi wa kulluhum atihi yaumal kiamati farda. Nah, ini penting sekali. Wa kulluhum atihi yaumal kiamati farda. Semua orang, ya, itu akan datang di hari kiamat itu sendiri-sendiri, tidak berkelompok, ya, tidak bergolongan, tidak berlembaga atau berorganisasi. Sendiri-sendiri. Maka penting sekali, ya, kalau kita sekarang masuk dalam suatu organisasi, lembaga, institusi, ya, perkumpulan apapun, supaya kita menyadari posisi kita. Jangan sampai hanya kita mengikutin aja, membio. Kita sudah menjadi organisasi ini, ya, anggota ini, kemudian kita hidup kita curahkan untuk menyukseskan lembaga ini, ya. Kenapa? Karena kita sudah bersumpah, berjanji bahwa untuk memperjuangkan nilai-nilai, visi misi organisasi, lembaga, institusi. Nah, ingat, ya. Manusia, ya, sumpah yang hak itu untuk Allah, ya. Kalau sumpah itu melanggar dari perintah Allah, maka itu batil, ya. Tidak perlu kita ikuti, ya. Ingat, kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah, ya. Maka kita terikat dengan Allah, ya. Terikat dengan wahyu-wahyu Allah, bukan terikat dengan manusia, ya. Ya. Lemah gitu. Ikatan dengan manusia itu lemah gitu. Maka penting sekali kita kembali kepada Allah, kepada Al-Qur'an. Maka walaupun kita sudah berjanji, ya, sudah berikrar, ya kan, untuk mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi misi organisasi dan sebagainya, kalau visi misi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan wahyu Allah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya, hadis-hadis Rasulullah, udah kita tinggalkan, nggak masalah, ya kan? Karena hidup ini adalah milik Allah, ya, hidup kita ini adalah pemberian Allah, ya kan? Bukan pemberian organisasi, lembaga, tempat kita bernaung. Ini penting sekali. Jadi loyalitas kita kepada apa? Kepada Allah, bukan kepada lembaga, kepada institusi, kepada organisasi, kepada perkumpulan kita. Bukan, ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang memberikan rezeki itu Allah, bukan lembaga kita, organisasi kita atau tempat bekerja kita atau perusahaan kita. Bukan. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Maka kita takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Ya, siapapun dia, walaupun dia itu jenderal, walaupun dia itu bos besar, kita nggak boleh takut kepada manusia, ya kan? Karena manusia itu semuanya lemah, ya kan? Mereka sendiri hidupnya itu tergantung sama Allah, ya kan? Dan rezeki mereka Allah yang memberikan, bukan selain Allah. Nah, ini penting sekali konsep keyakinan seperti ini, ya. Karena apa? Karena wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kita nanti di hadapan Allah akan datang sendiri-sendiri, ya. Tidak bersama keluarga, anak istri, bukan bersama organisasi lembaga, bukan bersama dengan pemimpin kita. Sendiri-sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Nah, ini penting sekali, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi, ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ya. Ya. Ini mempertegas kembali, ya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi ilal haqq. Innamal masiihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasa in tahu khairal lakum. Innama Allahu ilahu wahid, subhanahu ayakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa kafa billahi wakila. Ini adalah ayat yang sangat, ya, sangat powerful, ya. Wahai ahli kitab, ya. Wahai para pemimpin, ya, agama Nasrani, ya, Protestan, Katolik, ya. Wahai pemimpin agama Yahudi, ya. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak. Ya. Jangan berdusta kepada Allah. Sungguh, ya, sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu, ya, Yesus Kristus itu adalah utusan Allah, ya, dan yang diceritakan dengan kalimatnya, yang disampaikan Allah kepada Maryam. dan dengan tiupan roh darinya. Maka Isa bin Maryam ya itu dikatakan sebagai dia adalah Rasulullah dan Ruhullah ya. Artinya tiupan roh dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Ya, gitu. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan jangan mengatakan, jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga, ya, yaitu Trinitas. Jangan, ya. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Suci, dialah Tuhan yang Maha Suci, ya. Dan dia Maha Suci dari anggapan mempunyai anak itu. Ya. Miliknya lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa saja yang ada di langit dan bumi itu milik Allah, ya. Bukan milik Isa, bukan milik Muhammad, bukan milik Musa, bukan milik Ibrahim, milik Allah, ya. Bukan milik raja-raja ini, ya, penguasa ini, presiden ini, kaisar ini, bukan. Milik Allah, semua yang di langit dan bumi adalah milik Allah. Dan wakafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah yang wakila. Wakila itu pelindung. Jadi Allah yang menciptakan, melindungi, Allah yang mengatur, yang mengontrol, yang membentuk. Ya. Allah sibuk mengurusi makhluknya. Ya. Mengurusi makhluknya apa? Yaitu Allah menumbuhkan tunas-tunas tumbuhan, ya, proses proses fotosintesis, ya, proses pertumbuhan sel-sel tubuh di dalam tubuh semua tumbuhan dan hewan. Allah mengontrol semuanya, mengatur semuanya. Ada wakilah, jadi Allah yang maha besar, Allah sibuk, ya, sibuk, ya, karena memberikan rezeki kepada makhluknya, bukan hanya kepada manusia, tapi semua hewan itu Allah yang memberikan rezeki. Kenapa? Karena semua hewan pun makhluk dari semua hewan pun makan dari rezeki yang Allah berikan, ya kan? Gitu, ya. Ya. Allah berikan rezeki rayap. Rayap makan dari kayu, ya. Kayu dari tanaman, ya kan? Gitu. Ya. Bayangkan ya, semuanya adalah Allah berikan rezekinya. Dan Allah mengatur semuanya, ya. Subhanahu Allah Akbar, ya. Maka penting sekali kita jangan sampai mempersekutukan Allah dengan apapun, ya. Penting sekali, ya. Jadi wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dan agamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan diceritakan dengan kalimatnya, ya, dan disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, yaitu milik Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah ini saya ulang lagi supaya apa? Supaya ini betul-betul konsep keyakinan ini betul-betul mengena, ya, dan menjadi pemikiran, ya, bagi saudaraku yang masih belum Muslim, yang masih beragama Nasrani, ya, beragama Katolik dan Protestan, ya. Allah Akbar Allah. Jangan sampai kita menjadi kafir, ya. Jangan sampai kita menjadi kafir dan nanti kalau kita kafir, mati dalam kondisi kafir, ya, yaitu masih meyakinin bahwa Trinitas, masih meyakinin bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Bunda Suci dan sebagainya itu, ya, itu adalah berbahaya, ya, berbahaya. Karena apa? Karena diazab Allah selama-lamanya nanti di neraka kalau kita seperti itu. Na'udzubillahi minzalik, ya. Kita minta perlindungan Allah dari hal seperti itu. Saudaraku yang budiman terjelas. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas. Allah Maha Besar, ya. Allah Maha Besar, ya. Maka penting sekali kita kembali kepada Allah, ya. Allah Maha Besar dan penting sekali kita kembali kepada Allah. Nah, saya ingin mengakhiri presentasi kali ini, ya, dengan hadis panjang, ya. Hadis panjang, ya. Hadis ini riwayat dari Muslim, ya, dari Abu Hurairah, ya. Dari Sahih Muslim, ya, Sahih Al-Jami', ya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah membahayakan apabila melihat matahari di waktu zuhur tatkala ia tidak berawan? Maka para sahabat menjawab, tidak, ya Rasulullah. Maka Rasul bertanya lagi, apakah membahayakan melihat bulan saat purnama tatkala ia tidak berawan? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah kemudian bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan membahayakan melihat Allah, ya, Tuhan kalian azza wa jalla, kecuali jika membahayakan dalam melihat salah satunya. Lalu menghadaplah seseorang hamba kepada Allah, dan kemudian Allah berfirman kepadanya, ya, Jadi nanti di akhirat itu menghadap seseorang hamba, ya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai fulan, ya, wahai kamu fulan, ya, nama hamba itu, bukankah aku telah memuliakan kamu, ya, memberikan rezeki padamu, menjadikanmu berpasangan, kemudian menundukkan bagimu kuda dan unta, ya, memberikan banyak fasilitas hidup pada kamu, dan serta membiarkan kamu menjadi pemimpin, ya, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, lingkungan, ya, dan sebagainya. Kemudian dia menjawab, ya, wahai Tuhan. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau pernah menduga akan bertemu denganku? Maka ia menjawab, tidak. Ya, tidak. Jadi dia tidak menduga akan bertemu dengan Allah. Jadi memang dia tidak mengharap pertemuan dengan Allah, dan dia tidak yakin dengan hari kiamat. Maka dia orientasi hidupnya bukan untuk akhirat, bukan untuk ketemu dengan Allah. Tapi orientasi hidupnya adalah untuk duniawi. Ya. Untuk mencari kesenangan duniawi, hidup sejahtera, makmur di dunia ini. Ya. Ini contoh ya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku telah melupakanmu sebagaimana engkau telah melupakanku. Ya. Jadi Allah melupakan dia nanti di akhirat. Kenapa? Karena waktu di dunia, ya, orang ini, hamba ini, fulan ini, itu melupakan Allah. Kenapa melupakan Allah? Karena hidupnya ya sibuk dengan duniawi, ya, sibuk dengan urusan mencari penghidupan duniawi, ya, mengumpulkan harta, ya. Hidup supaya hidup makmur, sejahtera, supaya sukses, berprestasi, dan dikatakan orang hebat di dunia ini. Dan dia sudah, memang sudah bekerja keras untuk hidup duniawi itu, mendapatkan fasilitas ini dan itu, ya, kenikmatan dunia ini dan ini, hidupnya makmur dan sejahtera, ya, mendapatkan kedudukan, jabatan, ya, karir, dan sebagainya. Ya, maka dia lupa kepada Allah, maka Allah lupa nanti di akhirat kepadanya. Lalu orang yang kedua menghadap kepada Allah, dan Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu juga, ya, menjadikan kamu berpasangan, memberikan rezeki ini dan itu, ya, sehingga kamu hidup nyaman, sejahtera, makmur, ya kan? Kemudian kami aku menundukkan bagimu, ya kan, kendaraan, kuda, unta, serta membiarkanmu menjadi seorang yang dihormati, disegani, memimpin, ya kan? Maka ia menjawab, ya, wahai Tuhan. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau pernah menduga akan bertemu denganku? Maka ia menjawab, tidak. Jadi dia manusia fulan ini memang tidak berharap ketemu dengan Allah, ya. Kenapa? Dia memang tidak beriman kepada Allah dengan benar, ya. Dia memiliki keyakinan bahwa nanti di akhirat ya akan akan ketemu dengan Sang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, gitu kan. Dan dia merasa ya udah nanti akan selamat karena Yesus Kristus akan menebus dosa-dosa dia, akan menjadi seru selamat. Kemudian dia beriman kepada Buddha, ya, Sang Buddha, kemudian dewa-dewa ini, dewa itu, atau sembahan ini, sembahan itu, ya, kemudian atau mereka percaya pada doktrin-doktrin yang salah gitu, ya, salah. Gitu. Nah, maka mereka tidak mengharap pada Allah, tidak ingin ketemu dengan Allah, Allah yang Tuhan yang sesungguhnya. Nah, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah melupakanmu, sebagaimana engkau telah melupakanku. Kemudian orang yang ketiga menghadap dan Allah berfirman kepadanya seperti itu. Kemudian dia berkata, wahai Tuhan, saya beriman kepadamu, ya, saya sudah beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada rasul-rasulmu, saya juga sudah menunaikan sholat, puasa, bersedekah, dan melakukan kebaikan semampuku. Ya, ya. Nah, kemudian Allah berfirman, baiklah, jadilah, kemarilah. Jadi, kemarilah. Kemudian dia berkata, sekarang coba, ya, utuslah saksi, ya, atas dirimu, yang menyatakan bahwa memang kamu itu beriman kepadaku, ya, bahwa kamu beriman kepada kitab-kitabku, Al-Quranul Karim, kamu beriman kepada rasul-rasulku, ya, kan kamu hidup mengikuti sunnah-sunnah rasulku, kamu menunaikan sholat, puasa, sedekah, ya. Sekarang coba, saksinya apa? Ya. Maka ia berpikir, maka berpikir ia tentang dirinya sendiri. Siapakah yang akan menjadi saksi atas diriku? Maka Allah kemudian menutup mulutnya, ya, dan kemudian berfirman kepada pahanya, kepada kakinya, bicaralah. Maka kaki itu, pahanya itu pun berbicara. Demikian juga dengan dagingnya, dengan tulangnya, dengan amalannya, tentang amalannya, ya. Jadi sehingga menjadi jelas ucapannya itu hanya sebagai alasan atas dirinya. Nah, itulah orang munafik yang dibenci Allah, ya. Orang munafik yang dibenci Allah. Ini adalah hadis riwayat Muslim sahih, ya. Jadi orang-orang munafik nanti di akhirat itu kalau yang pertama tadi, orang pertama dan kedua itu adalah orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang memang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mengharap pertemuan dengan Allah, ya. Orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang komunis ya. Mereka memang hidupnya bukan untuk Allah, maka mereka tidak mengharap pertemuan dengan Allah, tidak ingin mendapatkan surganya Allah, tidak takut kepada ancaman Allah, sehingga mereka melupakan Allah di dunia ini dan nanti di akhirat itu mereka Allah lupakan juga. Nah, Allah lupakan berarti jadi azab di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, selama-lamanya nauzubillahi min dzalik. Ya, ini penting sekali ya. Terus kemudian orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini dia muslim, mengaku muslim, KTP-nya muslim, ya kan. Dia melakukan ya, melakukan sholat, melakukan puasa ya. Mereka ini orang-orang munafik ini mengaku beriman kepada Allah ya. Beriman kepada Al-Qur'anul Karim, kepada rasul-rasulmu, kepada rasul-rasul Allah, ya kan. Dan mereka melakukan sedekah, banyak melakukan kebaikan ya, menolong orang lain, membantu orang lain, ya kan, donatur dan sebagainya. Jadi dia menyangka bahwa hidupnya sudah banyak kebaikan yang dilakukan ya, banyak menolong ini, menolong itu, membantu ini, membantu itu, ya kan, berbuat baik kepada keluarganya, kepada tetangganya, banyak kebaikan yang telah dilakukan. Tapi kemudian ya Allah meminta saksi dan kemudian bersaksilah tangan ya, anggota tubuhnya ya, pahanya, kakinya, dagingnya, tulangnya itu. Semuanya bersaksi terhadap dirinya dan kemudian ternyata kakinya, dagingnya, tulangnya, kulitnya, tangannya ya kan. Penglihatannya, pendengarannya itu kemudian melawan dia, ternyata membohongkan dia, mengatakan bahwa kamu bohong gitu kan. Kenapa? Karena ternyata dia adalah ya, dia hanya mengaku-ngaku ya, hanya mengaku-ngaku beriman kepada Allah tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dia beriman kepada kitab Allah, Al-Qur'an Karim, tapi hidupnya ya mengikuti aturan selain dari Allah, selain dari Al-Qur'an Karim ya. Dia mengikuti aturan-aturan dari kelompoknya, organisasinya ya kan, lembaganya, institusinya, aturan yang didoktrin oleh kelompoknya dari sukunya, dari bangsanya ya, dari negaranya ya, bangsa apa lembaga-lembaganya gitu. Jadi dia hidup untuk apa? Untuk menegakkan prinsip yang diperjuangkan oleh lembaga, institusinya, negaranya tersebut ya. Dia hidup bukan untuk Allah. Nah, ini penting sekali ya. Jadi dia sudah merasa benar gitu kan. Merasa benar ya kan. Kemudian dia beriman kepada rasul-rasul Allah, tapi dia tidak mengikuti pola hidup perjuangan para rasul ya. Yang diperjuangkan apa? Yang diperjuangkan adalah selain yang diperjuangkan oleh rasul, para rasul. Yang diperjuangkan adalah ya sebenarnya yang diperjuangkan dirinya sendiri gitu ya. Bagaimana supaya hidupnya enak, nyaman, mendapatkan posisi, kedudukan, kehormatan, banyak mendapatkan penghargaan, prestasi, ini dan itu, duniawi gitu. Ya gitu. Ya. Jadi sementara para rasul itu yang diperjuangkan adalah lila kalimatillah, meneguhkan kalimat Allah di muka bumi, berjuang menegakkan wahyu-wahyu Allah, kalimat Allah di muka bumi. Dan mereka hidup tunduk patuh sepenuhnya kepada apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, sementara orang-orang munafik ini ya hidup sesuai dengan aturan yang dibikin oleh manusia ya. Apapun dia yang diwarisin dari generasi sebelumnya. Atas nama lembaga, atas nama institusi, atas nama organisasi, atas nama suku, bangsa. Ini akhirnya ya. Akhirnya apa? Orang munafik ini akhirnya juga mereka dibenci oleh Allah ya. Dibenci oleh Allah, didustakan oleh Allah ya. Kamu berjuang bukan untuk Allah, bukan untukku ya, tapi kamu berjuang untuk diri kamu sendiri. Kamu berjuang untuk kelompok kamu, organisasi kamu, institusi kamu. Dan kamu sudah melakukan itu dan kamu sudah mendapatkan balasan di dunia ya, kamu sudah dihormati, dihargai, kamu sudah mendapatkan posisi, kedudukan, kehormatan ya kan, dan itu sudah kamu nikmatin ya bertahun-tahun ya, kamu hidup bahagia sejahtera bersama dengan kelompok kamu, dengan keluarga kamu, dan kamu sudah mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan itu, yang kamu kerja keraskan itu. Akhirnya inilah orang-orang munafik. Nah, ini saudara, ini penting sekali saudaraku yang cerdas ya, contoh yang budiman ya. Jangan sampai kita seperti ini, jangan sampai kita menjadi munafik yang secara lahiriah ya. Kita itu muslim, mengaku muslim, melakukan sholat, puasa, bersedekah ya, beriman kepada Allah, rasulnya, kitabnya, tapi sejatinya, hakikatnya ya, dalam hati kita ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan itu ternyata jauh dari apa yang Allah perintahkan, apa yang dicontohkan Rasulullah, apa yang disunahkan Rasulullah. Maka penting sekali ya, penting sekali kita kembali kepada Islam yang asalah, Islam yang benar ya, itu penting sekali ya gitu. Nah, kita seperti ini ya, kita apa pola hidup kita berjuang untuk selain Allah itu kenapa? Karena kita salah pendidikan. Kita itu kebanyakan salah pendidikan ya. Ya, orang dari kecil kita semangat belajar di pendidikan, bangku sekolah kita ya kan. Pagi-pagi sudah semangat ya, sekolah. Tapi sebenarnya yang diajarkan adalah paham-paham sekuler semua ya. Paham-paham yang kebendaan, yang dimana kita makin cinta kepada dunia dan makin benci pada akhirat ya. Makin jauh dari Allah ya, dan kita makin suka dengan pola hidup materialistik, hedonisme, kesenangan-kesenangan. Nah, ini ya. Nah, ini yang membuat kita menjadi munafik. Ya, perlu sekali kita berubah total, ya. Banyak yang salah di tempat kita, di lingkungan kita, di negeri kita ini, ya. Dimanapun ya, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara seperti ini, ya. Salah sistem pendidikan, ya. Maka ketika musuh-musuh Allah dulu orang-orang orientalis itu mau menghancurkan kaum muslimin itu bagaimana? Dengan pendidikan pertama, ya. Sistem kurikulum diubah total, ya. Supaya apa? Supaya umat Islam itu jauh dari Al-Qur'an, supaya umat Islam itu jauh dari sejarah perjuangan Rasulullah, sejarah Nabawiyah, sunah-sunah Nabi, supaya Islam tidak dimiliki kecuali hanya sebagai Islam KTP, Muslim KTP. Nah, itu berlangsung berabad-abad lamanya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, kita perlu dan kita menjadi korban gitu. Maka penting sekali kita kembali kepada Islam. Ya. Ingat, iblis syaitan itu tidak pernah tidur, ya. Tidak mati, ya itu. Ya. Dan mereka selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Kita adalah menjadi sasaran daripada penyesatan iblis syaitan. Siapapun dari kita, kita selalu ya berusaha siang malam berusaha untuk disesatkan oleh setan ya. Makanya kalau kita sekarang harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita harus takut kepada Allah. Jangan sampai kita menyangka kita benar, hidup kita, keyakinan kita benar, tapi nanti di akhirat oleh Allah semua amal-amal kita tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Kenapa? Karena kita munafik. Kenapa? Karena hati kita itu bukan untuk Allah, ya. Perjuangan hidup kita bukan untuk Allah, hidup dan mati kita bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah, yaitu untuk lembaga kita, institusi kita, tempat bekerja kita, organisasi kita, ya, dan sebagainya. Selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Maka ini adalah peringatan keras kepada kita semuanya supaya kita kembali kepada Islam yang benar, ya. Maka inilah ya, seri dakwah ila Allah, the Islamic Shadow President adalah intinya adalah ke sana, mengajak manusia seluruhnya ya di muka bumi ini ya, siapapun dia ya, baik itu yang sudah muslim maupun yang belum muslim, supaya kembali kepada Islam yang hakiki, yang sejati, kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW ya, sunnah hidup Rasulullah dan para sahabat ya, generasi as-sabiqunal awwalun ya. Ini adalah seruan untuk kita semuanya, untuk apa? Menyelamatkan hidup kita di akhirat yang akan terjadi triliunan tahun selama-lamanya. Sementara kita di dunia ini cuma sebentar aja. Bayangkan kalau nanti di padang mahsyar, satu hari sama dengan 50 ribu tahun berdiri. Semua manusia berdiri di padang mahsyar 50 ribu tahun. Kita berdiri 3 jam, ya, 4 jam aja udah capeknya bukan main. Ya. Apalagi seharian kita berdiri. Capeknya bukan main. Ini berdiri bukan hanya seharian, tapi berminggu-minggu, bertahun-tahun, ya kan? Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, sampai 50.000 tahun berdiri di hadapan Allah, ya kan? Dalam kondisi matahari teriknya luar biasa, ya kan? Ya. Dan menunggu kepastian dari Allah, sehingga azab di pada masa itu sudah luar biasa, panasnya bukan main. Ya, tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Jangan sampai kita menderita di sana. Jangan sampai kita menderita beribu tahun di padang mahsyar. Ya, ini belum disiksa di dalam api neraka. Ya, ini baru di padang mahsyar menunggu ya hari penghitungan. Yaumil hisab, yaumil mizan. Masih menunggu. Ya kan gitu. Ya inilah. Maka kita penting sekali belajar Islam, belajar tentang kehidupan akhirat yang akan kita lalui ini. Ya. Penting sekali supaya berubah total hidup kita. Ya. Demikian insya Allah. mohon maaf kalau ada kelafan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.